Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, dengan nikmat Allah kita pagi hari ini kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus bisa meneruskan program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sampai sekarang sudah masuk bab sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat kelak. Juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. وأما صلاة التراويح فلا شك في سنيتها. وأما صلاة التراويح. Jadi kita membahas tentang salat sunnah yang sekarang kita sudah nyampe pada salat sunnah at-tarawih. وأما صلاة التراويح sedangkan salat tarawih fala syak fi sunniyatiha. Maka tidak ada keraguan fi sunnatiha fi sunniyatiha. Tidak ada keraguan tentang kesunahan di dalam sholat sunnah. Artinya tidak ada orang yang menyangkal kesunahan sholat tarawih. Wan aqadal ijma'u. Dan ijma' kesepakatan in aqad telah terjadi ala dharika atas kesunahan sholat tarawih. Qalahu ghairu wahidin. Qalahu itu dikatakan oleh ghairu wahidin tidak hanya satu orang. Jadi kesunahan sholat duha, kalau sholat tarawih, kalau kesunahan sholat duha, mungkin ada orang yang masih menyelisih. Dikatakan bahwa sholat duha itu sunnah, ya tapi jarang-jarang, nggak boleh tiap hari gitu. Tapi kalau sholat tarawih, semua sepakat dia sunnah sepanjang Ramadan. Tidak ada satupun orang yang menyebut bahwa sholat tarawih itu bukan sebuah kesunahan. Maka itu an aqdal ijma katanya. Ijma telah terjadi di dalamnya. Begitulah yang dikatakan oleh banyak orang, tidak hanya satu. Wala ibrati bisyawadzil aqwal. Dan tidak ada tempat tidak dikatakan sebagai qaul. Apa yang maksudnya? Ila ibrata itu kita tidak hitung. Wala ibrati bisyawadzil aqwal. Kita tidak masukkan kepada hitungan apa itu, yaitu syawadzil aqwal. Pendapat-pendapat yang syawadz. Pendapat-pendapat yang aneh yang mengatakan sholat tarawih itu ya tidak sunnah, sunnahnya sendiri di rumah karena Nabi Muhammad gak pernah berjamaah, sholat tarawih itu macam-macam dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala ibrata bisyawadzil aqwal, dan tidak ada hitungan untuk orang-orang, untuk teman-teman, untuk pendapat-pendapat yang syawadz. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab sahihaini, sahih al-Bukhari dan juga Muslim, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama, siapa yang qama ini diartikan sebagai menjalankan Ramadan, tapi sebagian lain mengartikan man shala qiyam Ramadan. Artinya pada intinya bahwa man qama itu adalah qiyam, mendirikan amaliat ibadah di Ramadan. Siapa yang beribadah pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dorongannya, wahtisaban dan juga mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Wa fihi ma, dan juga di dalam sahih Bukhari dan juga Muslim, in min hadis Aisyah, daripada sayyidina hadis sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat tarawih layali. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shodlaha layaliya. Nabi Muhammad mengerjakan salat tarawih layaliya beberapa malam. Fasallauha. Kemudian para sahabat pun ikut salat tarawih ma'ahu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla fi baitih. Kemudian beliau Nabi Muhammad salat di rumahnya baqiyyat asyhar. Sisa bulannya. Wa qala inni khasyitu an tufrada 'alaikum. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, saya khawatir kalau saya nanti sholat lagi. Kalau nanti saya sholat lagi, kalian semua ikut. Antufrodha alaikum. Kalian menganggap ini sebuah kewajiban. Fata'ajisu anha. Maka kamu tidak akan mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Jadi khasyitu antufrodha alaikum itu artinya kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Kalau enggak salah ya. Di buku saya tulis tentang sejarah tarawih. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah yang sudah tahu tentang buku sejarah tarawih, begitu ya, ia mohon untuk disebarkan bagi orang yang belum tahu. Jadi bagi yang belum tahu, saya sudah nulis buku judulnya sejarah tarawih, sejarah bagaimana tarawih itu didirikan dari mulai Nabi Muhammad SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sampai kemudian establish menjadi 20 rakaat di sepanjang sejarah. Dalam arti bahwa kita tengok kemana-mana pun sekarang sholat tarawih 20 sampai Masjidil Haram. Yang awalnya tidak seperti itu. Jadi kalau cerita lengkapnya teman-teman dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW sholat tarawih itu dalam beberapa tahun ya. Dalam satu tahun memang Nabi Muhammad keluar rumah itu hanya sekali saja. Jadi Ramadan Nabi Muhammad SAW, beliau itu kan merasakan Ramadan 9 kali. Dalam banyak riwayat itu tidak dijelaskan yang mana Nabi Muhammad keluar rumah untuk keluar ke Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi untuk sholat tarawih itu memang tidak pernah dijelaskan. Itu tahun Ramadan tahun keberapa. Tapi dari karakter hadisnya, itu tahun-tahun terakhir Nabi Muhammad SAW. Artinya tahun di mana Nabi Muhammad menjelang wafat beliau. Nabi Muhammad wafat Rabiul Awal. Cerita tentang bahwa Nabi Muhammad keluar sholat malam di bulan Ramadan, yang kemudian disebut sholat tarawih, itu terjadi di bulan Ramadannya. Artinya di tahun di mana Nabi Muhammad besokannya wafat. Gitu. Dari karakter bunyinya sih seperti itu. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya itu malam tiap malam. Shallaha layali, Nabi Muhammad salat tarawih layali. Beberapa malam di Masjid Nabawi. Tapi kalau di rumahnya tiap malam, Nabi Muhammad salat tiap malam di rumah. Tapi kalau salat di Masjid Nabawi itu cuma beberapa malam, yaitu malam 23, malam 25, malam 27. Malam 23 Nabi Muhammad keluar, dan keluarnya itu enggak ngajak. Jadi beliau dari kamar Sayyidah Aisyah masuk ke kemudian ke Masjid Nabawi salat. Enggak pernah ngajak-ngajak gitu. Orang yang lagi sholat, dia berhenti-berhenti sholat, ayo anak mau sholat jadi makmum semuanya. Enggak begitu. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah mengkomandoi orang-orang yang ada di Masjid Nabawi untuk ikut sholat bersama dia. Nabi Muhammad masuk dan orang-orang batalin sholatnya ikut bersama Nabi Muhammad SAW. Iya namanya Nabi kan gitu. Masa iya kita di dalam masjid ada Nabi, kita mau sholat sendirian kan rugi. Maka itu orang kemudian batalin. Nah, itu kan terjadi malam 23. Jadi dari malam pertama Ramadan sampai 23, Nabi Daf sampai malam 22, Nabi Muhammad gak pernah sholat ke Masjid Nabawi. Nah, kemudian orang menyangka, jangan-jangan ada syariat baru gitu. Jangan-jangan ada syariat baru nih di malam 23 kemarin sehingga Nabi Muhammad keluar. Maka kan malam 24 orang kemudian berkumpul. Orang kemudian berkumpul ingin ikut sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi Muhammad di malam ke-24 itu kan gak keluar. Nah, paginya, subuhnya setelah sholat subuh, Sayyidina Ibn Abbas, kalau gak salah Sayyidina Ibn Abbas apa Sayyidina Anas ya. Dia nanya, ya Rasulullah, kenapa semalam tuh gak datang? Kita udah nungguin banyak orang sini. kan gitu. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni khasyitu an tufrada alaikum." Nah, saya khawatir nanti diwajibkan. Nah, khawatir diwajibkan itu memang punya banyak makna. Salah satu makna yang diungkapkan itu memang khawatir diwajibkan memang benar-benar dalam arti bahwa ini kewajiban Ramadan. Jadi paginya dia udah puasa, malamnya wajib sholat malam. Anggapan itu kemudian dibantah, kan gitu. Karena Nabi Muhammad ternyata malam 24 gak keluar. Atau bisa jadi yang kedua maknanya, bahwa tidak disebut sholat malam qiyamu Ramadan kecuali dengan sholat tarawih berjamaah. Nabi Muhammad ingin menghilangkan anggapan itu, bahwa yang namanya sholat malam Ramadan tidak harus dilakukan secara berjamaah. Maka Nabi Muhammad meninggalkan itu. Atau makna yang ketiga itu apa ya? Saya lupa. Nanti buka di buku saya. Saya lupa. Soalnya sejarah tarawih itu saya tulis tahun 2016. Ya. 2016 atau 2017. Saya lupa. Pokoknya kayaknya udah lewat 3 kali Ramadan. Summa annahu alaihi salatu wassalam istamaru ala dhalika. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istamaru, meneruskan ala dhalika dengan kebiasaan salat malam tarawih di salat tarawihnya di rumah gitu. Kadzalika Siddiq radhiyallahu anhu, begitu juga khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun demikian. Beliau tidak menginstruksikan dengan instruksi khusus bahwa orang-orang harus sholat di Masjid Nabawi berjamaah, enggak ada. Jadi beliau biarkan sholat tarawih terjadi begitu saja sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di masjid itu banyak orang sholat macam-macam. Artinya ada yang berdua doang, ada yang bertiga, ada yang berempat, ada yang berlima, ada yang sendiri. Jadi satu masjid tapi jumlahnya banyak. Gitu, karena salat malamnya diserahkan kepada masing-masing. Ada yang milih sendiri, ada yang berjamaah, ada yang di rumah dan seterusnya. Wa sadaran min khilafatil Faruq. Kemudian awal mula. Jadi terjadinya salat tarawih qiyam Ramadan itu memang sudah ada sejak zaman Nabi, cuman modelnya sendiri-sendiri di rumah atau di Masjid Nabawi. Sampai kapan? Sampai masa Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wasadran min khilafatil Faruq, dan juga awal-awal di masa Khalifah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Summa ra'anna sayusalluna fil masjid furada. Kemudian Sayyidina Umar ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ra'anna sayusalluna fil masjid furada. Beliau melihat orang-orang itu yusallun salat fil masjid di Masjid Nabawi furada, sendiri-sendiri. Wasnaini dan berdua, ada yang berdua. Wasalasatan, ada yang bertiga. Fajama'ahum, kemudian orang yang sholatnya misah-misah itu jemaahnya jama'ahum, mereka kumpulkan. Sayyidina Umar dikumpulin, ala Ubay bin Ka'ab. Dikumpulin menjadi satu dan imamnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini imam pertama. Imam kedua namanya Tamim Ad-Dari. Jadi imam pertama Ubay bin Ka'ab itu setengah malam. Maksudnya setengah malam itu dari mulai rokaat pertama Qiyamul Lail sampai setengahnya. Tergantung setengahnya itu berapa ya. Karena Sayyidina Umar dulu bikin sholat terawih itu gak langsung 20. Pertama 8 rokaat dulu, kemudian nambah 10 rokaat, kemudian nambah 12, nambah 14, nambah 13, sampai 18, 19, sampai akhirnya 20, 23. Bahkan Sayyidina Umar pernah melaksanakan qiyam Ramadan itu sampai 41 rokaat. Jadi itu formatnya berubah-berubah sampai kemudian ketemu format yang baku yaitu 20 rokaat. 20 rokaat. Jadi alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, silahkan di-download buku saya gratis, Sejarah Tarawih. Nanti saya kasih linknya deh kalau ini habis ini. Sejarah Tarawih. Fa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian Nabi Muhammad Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan jemaah tersebut untuk menjadi satu di bawah Imam Ubay bin Ka'ab. Kenapa Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam? Karena beliau adalah orang yang mendapat legitimasi resmi dari Nabi Muhammad bahwa dia adalah orang yang aqra. Karena kalau karena imam itu kan banyak. Waktu Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, itu kan imamnya banyak. Orang salat di depan di bersama para sahabat lain itu kan sendiri berdua, berdua, bertiga itu kan ada imamnya. Dan mereka imamnya banyak. Kalau kemudian dia pilih salah satu dari imam tersebut, itu kan bikin ngiri imam yang lain gitu. Itu bikin ngiri imamnya. Karena ada kejadian waktu itu orang memperbagus suaranya biar banyak diikuti di Nabawi. Jadi sebelum ada syariat salat berjamaah itu orang-orang memperbagus suaranya biar apa? Biar di Masjid Nabawi yang ngikutin banyak gitu. Nah, kalau yang ngikutin banyak kan berarti pahalanya banyak. Jadi setiap orang tuh pengen jadi imam. Nah, karena setiap orang pengen jadi imam, kalau dipilih salah satu dari mereka tuh maka mereka jadi ini kan, jadi ngiri. Sayyidina Umar kemudian pilih Ubay bin Ka'ab. Kenapa Ubay bin Ka'ab yang dipilih? Karena Ubay itu adalah orang yang ketika Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad pernah mengatakan akra'ukum Ubay. Orang yang paling jago baca Al-Qur'an itu Ubay gitu. Jadi seakan Sayyidina Umar itu ingin memisahkan, menghentikan perdebatan. Udah. Yang mau imam kagak ada yang jadi imam. Yang imam yang Nabi Muhammad tunjuk, siapa yang Nabi Muhammad tunjuk? Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab lah kemudian jadi imam salat tarawih pertama kali dalam sejarah salat tarawih dikerjakan dalam berjamaah. Fa jama'ahum ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa wadaba lahum 20 rak'ah. Wa wadaba itu artinya wa ja'ala. Dan kemudian Sayyidina Umar jadikan untuk mereka orang-orang itu 20 rakaat walaupun sebenarnya tidak 20 langsung. Jadi pertama kali qiyam Ramadan berjamaah zaman Sayyidina Umar pertama kali itu 8 rakaat. Cuman 8 rakaat itu waktunya panjang. Waktunya itu bisa sampai menghabiskan 1/3 atau 2/3 malam. Atau bahkan sepanjang atau setengah 2/3 malam tadi, betul, 2/3 malam. Artinya satu malam penuh, 1/3 itu antara waktu isya dan istirahat. Gitu. Jadi beliau mulai, dari mulai 1/3 kedua sampai kapan? Sampai akhir, sampai subuh. Gitu. Karena 8 rakaat yang dikerjakan oleh Sayyidina Umar, Ubay bin Ka'ab maksudnya atas perintah Sayyidina Umar, itu satu rakaat itu jumlah bacaannya itu 50-100 ayat. 50-100 ayat itu dulu Sayyidina Ubay bin Ka'ab bikin salat tarawih. Tapi kemudian dievaluasi tambahin rakaatnya. Nah, jadi Sayyidina Umar tuh dulu proses sampai ke 20 tuh punya proses in qallati raka'ah kasuratil qira'ah wa in qallatil qira'ah kasuratil raka'ah. Kalau bacanya dikit rakaatnya banyak. Tapi kalau rokaatnya yang sedikit, bacaannya yang banyak. Gitu. Nah, proses itu terjadi sampai akhirnya ketemu 20 rokaat. Jadi, dapat namanya 20, itu sebelumnya terjadi proses itu banyak. Jadi makin banyak jumlah rokaat, bacanya makin dikit. Makin banyak rokaatnya, bacanya makin dikit, makin sedikit. Bacaannya, rokaatnya makin banyak. Itu Sayyidina Umar wa wadaba, kemudian dijadikanlah lahum untuk orang-orang itu 20 rakaat. Wa ijma'as sahabatu, dan seluruh sahabat itu berijma' ma'ahu dengan Sayyidina Umar ala dzalika, atas proses terjadinya salat tarawih berjamaah. Artinya ketika Sayyidina Umar bikin kebijakan bahwa sholat tarawih dikerjakan berjamaah di Masjid Nabawi, tidak ada satupun orang yang kemudian menyelisih. Nggak ada kemudian sahabat Nabi yang bilang, wah Umar ngada-ngada nih gitu kan. Umar bikin-bikin nih, dulu Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin kita sholat berjamaah tarawih, kita disuruh sholat. Padahal kan itu sholat sunnah kan gitu. Afdolnya sholat sunnah itu ya di rumah sendiri-sendiri. Kenapa kemudian disuruh berjamaah? Enggak ada yang ngomong kayak gitu. Maka dalil kesunahan sholat raya berjamaah itu sebenarnya ijma. Walaupun sebagian ulama menyebut ijmanya ijma sukuti kan gitu. Ijma ussahabah ma'ahu ala dhalika. Wa fi'la Umar dhalika li amnihi al-iftirad. Wa fi'lu Umar dzalika li amnihi al-iftirad, dan Sayyidina Umar, pekerjaan Sayyidina Umar tersebut li amnihi al-iftirad, karena amnihi al-iftirad itu maksudnya pekerjaannya tersebut aman dari anggapan kewajiban gitu. Aman dari anggapan kewajiban orang-orang. Kenapa? Karena sudah didahului oleh Nabi Muhammad dulu bahwa ini bukan kewajiban. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu untuk apa? Ya biar ittihad kalimatul ummah, kan gitu. Mempersatukan barisan umat sekaligus membuat masjid itu teratur. Maka dibikin satu jemaah. Dan tidak ada kemudian orang yang menyangka bahwa ini kewajiban baru, enggak ada. Maka itu para sahabat pun berijma tentang hal tersebut. Wa sumiyat bitarawih, dan dinamakan dengan salat tarawih, li'annahum kanu yastarihuna ba'da kulli tasrimataini. Sayyidina Umar radhiyallahu an, kanu, mereka ketika beliau menjadi khalifah, para orang-orang yang salat bersama Sayyidina Umar itu dengan Imam Ubay bin Ka'ab, yastarihuna, mereka istirahat, ba'da kulli tasrimataini, setiap selesai dua rakaat. Jadi setiap selesai dua rakaat istirahat. Istirahat itu bahasa yang rawaha yurawihu tarwih. Rawah badan itu mengistirahatkan badan. Makanya karena jumlah tarawihnya banyak, setiap salam tarawih, maka itu dijadikanlah sebagai namanya salat tarawih. Jadi nama benarnya qiyamu Ramadan, tapi karena pengerjaannya banyak terjadi istirahat setiap rakaat. Ya wajar sih ya, senomor istirahat. Satu rakaat itu kan baca 50-100 ayat. Kan begitu. Jadi jumlah istirahatnya lumayan banyak gitu. Li'annahum kanu yastarihuna ba'da kulli taslimataini, mereka selalu istirahat setiap selesai dua rakaat. Wa yanwi fi kulli rakaataini, dan berniat fi kulli rakaataini, di setiap dua rakaat at-tarawih, yaitu niat salat tarawih atau qiyam Ramadan. Jadi setiap salat tarawih niatnya qiyam Ramadan atau salat tarawih, setiap rakaat dua rakaat. Jadi niatnya tidak di sekali niat di awal rakaat enggak, tapi setiap rakaat, maksudnya setiap dua rakaat assalamualaikum beri niat lagi, begitu assalamualaikum beri niat lagi. Walau sallaha arba'an, kalau seandainya ada orang yang sholat empat rakaat. Walau sallaha, kalau ada orang yang sholat qiyamu Ramadan arba'an, empat rakaat, bitaslimatin, dengan satu salam, empat rakaat langsung dengan satu salam, lam tiasih, tidak sah sholatnya, bikhilafi ma lau salla sunnata zuhra, berbeda kalau dia mengerjakan sholat sunnah zuhur. Salat sunnah qabliyah zuhur arba'an, yaitu empat rakaat, bitaslimatin, dengan satu kali salam. Fa innahu yasih, itu boleh. Jadi apa bedanya kan sama-sama salat sunnah. Kalau salat sunnah malam qiyam Ramadan enggak boleh empat rakaat, tapi salat sunnah qabliyah zuhur atau ba'da zuhur yang empat rakaat boleh dilakukan empat rakaat langsung. Wal farqu, dan bedanya, perbedaan anna tarawih syuri'at fiha al-jama'ah, bahwasanya tarawih itu syuri'at, disyariatkan fiha al-jama'ah, disyariatkan dengan salat tarawih tersebut al-jama'ah, yaitu dikerjakan secara berjama'ah. Fa asbahatil fara'id, karena diperintah untuk dikerjakan secara berjama'ah, disyariatkan untuk dikerjakan berjama'ah, fa asbahatil fara'id, maka itu sama seperti salat fardu. Fala tughayyar amma waradat, maka tidak boleh dirubah itu salat tarawih, amma waradat, dari apa yang sudah datang kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendatangkan salat tarawih modelnya begitu. Di masjid dua rakaat, di rumah pun kita sediasa dua rakaat, cuman emang jumlah waktu lama berdirinya beda-beda. Karena ini salat yang disyariatkan berjamaah, maka mirip seperti salat fardu. Nah, sholat fardu kan nggak boleh kita ngerjain sholat fardu kecuali apa yang diriwayatkan. Nggak boleh kita saking taatnya kemudian kita nambah sholat fardu jadi 6 waktu. Atau sholat subuhnya kita tambahin jadi 3 rokat, 2 rokat plus 1 begitu. Waalaikumsalam. Ahlan. Alhamdulillah. Kan seperti itu. Jadi sholat tarawih itu disyariatkan berjamaah, maka pensyariatannya secara berjamaah membuat dia punya sisi yang sama dengan sholat sholat fardu. Punya sisi yang sama dengan sholat fardu itu membuat dia tidak boleh dirubah. Teknis sholat tarawih tidak pernah teriwayat dari Nabi Muhammad atau para sahabat dikerjakan 4 rakaat satu kali salam langsung, nggak pernah. Apa yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa itu sholat, bahwa Nabi Muhammad sholat 4 rakaat kemudian 2 rakaat, itu tidak menjadi dalil bahwa sholat tarawih 4 rakaat. Kata ulama itu Nabi Muhammad bukan 4 rakaat 4 rakaat, tapi Nabi Muhammad 2 rakaat 2 rakaat, cuman setiap 4 rakaat istirahat, maka disebut 4 kali 4 kali. Ya kan, kita sering dengar tuh ya hadis yang masyhur sekali, Nabi Muhammad sholat 4 rakaat 4 rakaat. Jangan tanya bagaimana khusyuknya Nabi, jangan tanya bagaimana lamanya Nabi. Kemudian setelah 4 rakaat, Nabi Muhammad tutup sholat witir 3 rakaat. Itu 4 rakaat 4 rakaat itu bukan Nabi Muhammad sholat 4 rakaat 1 salam, tapi Nabi Muhammad sholatnya 2 rakaat 1 salam. Karena sholat malam itu sholatul laili masna masna. Nabi Muhammad mengatakan demikian. Sholat malam itu dikerjakan 2-2. Emang defaultnya sholat malam begitu. Nah, yang Nabi Muhammad kerjakan 4-4 itu maksudnya Nabi Muhammad sholat 2 rakaat 2 rakaat, tapi setiap selesai 4 rakaat Nabi Muhammad istirahat. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Wa waktu ma bahi, artinya kan gitu. Kalau sholat tarawih itu disyariatkan berjamaah, maka pensyariatannya secara berjamaah membuat dia mirip dengan sholat fardu. Dan sholat fardu tidak boleh dikerjakan kecuali dengan apa yang kita punya contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sholat tarawih, dia punya kesamaan dengan sholat fardu, maka tidak boleh dikerjakan kecuali dengan apa yang diriwayatkan oleh diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tidak pernah qiyam Ramadan kecuali 2 rakaat 1 kali salam. Wa waktuha, dan waktunya. Kalau sholat qobliyah zuhur kan Nabi Muhammad sholat 4 rakaat, memang diriwayatkan seperti itu. Arba'at, sebagaimana beliau diriwayatkan sholat qobla asar 4 rakaat. Nah, tapi kalau tarawih kan enggak ada syariat itu. Wa waqtuha ma baina salatil isya wa tulu'il fajri tsani. Wa waqtuha, dan waktunya sholat isya, sholat tarawih, ma baina salatil isya, antara sholat isya wa tulu'il fajri tsani, dan sampai masuk terbit fajar kedua. Terbit fajar kedua itu waktu sholat, sholat subuh. Iya, teman-teman Muhammadiyah banyak yang kayak gitu. 4 rakaat 1 salam itu, tapi dijawab oleh jumhur ulama, 4 rakaat 1 salam itu maksudnya bukan 4 rakaat, karena ada hadis Ibnu Umar yang mengatakan sholatul laili masna-masna. Sholat malam itu 2-2. Dan karakternya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti ngambil yang paling afdal. Jadi kalau dalam masalah halal haram, Nabi Muhammad enggak mungkin ngambil yang haram, pasti ngambil yang halal. Tapi kalau dalam soal dalam syariat, dalam masalah yang afdal mana enggak afdal, Nabi Muhammad pasti ngambil yang paling afdal. Nabi Muhammad salatnya 2 rakaat 2 rakaat, 4 itu ditakwil, bahwa 4 itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam, tapi setelah selesai 4 rakaat Nabi Muhammad istirahat gitu. Maka istirahat yang lama itu disebut sebagai fasil. Makanya Sayyidina Aisyah meriwayatkan seperti itu gitu. Setiap 4 rakaat istirahat, setiap 4 rakaat istirahat. Tapi Muhammadiyah sekarang banyak yang 2-2 gitu. Walaupun tetap 8 rakaat. Walaupun tetap 8 rakaat salatnya gitu. Tapi kalau teman-teman itu ke Masjidil Haram tetap salatnya 20 rakaat. Walaupun kemarin di rumahnya sholatnya 8 rakaat gitu, tapi kalau ke Masjidil Haram 8 rakaat tuh nggak pulang dia, ya. Kalau di sini kan ada orang yang sholatnya 8 rakaat, tapi masjidnya 20 rakaat. Nanti setelah 8 rakaat dia pulang gitu. Nah, di Masjidil Haram itu 20 rakaat, walaupun dia sholat cuma 8 rakaat, pas sampai 8 dia nggak pulang, gitu. Tetap di situ ngikut sampai 20 rakaat. Ditanya, kenapa nggak pulang Pak Haji? Biasanya kalau habis 8 rakaat langsung pulang. Oh, sayanglah pulang, tiket mahal. Tiketnya mahal sampai sini, maksudnya 8 rakaat pulang. Diterusin tuh sampai 20 rakaat gitu. Dan waktunya ma baina salatil isya wa tulu'il fajri tsani, waktunya antara salat isya sampai terbit fajar tsani. Dan itu teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa tidak sah juga mengerjakan sholat tarawih sebelum sholat isya. Jadi waktu sholat tarawih itu antara sholat isya. Jadi sholat isya dulu dikerjain, baru kemudian sholat tarawih. Artinya kalau ada orang yang belum sholat isya kemudian langsung sholat tarawih, ya nggak bisa, nggak sah gitu. Ada itu taliknya, udah saya tulis. Saya tulis di buku saya, sejarah tarawih. Kaulnya dari siapa, udah saya tulis. Tentang 4 rakaat satu salam itu. Kalau Syafi'i kan udah paten. Kalau Syafi'i paten bahwa sholat tarawih dikerjakan 4 rakaat satu salam itu nggak sah. No debat. Tidak ada perdebatan di dalamnya, pokoknya 4 rakaat satu salam itu nggak sah. Gitu. Wa fi'luha fil jama'ati afdal, mengerjakan salat tarawih fil jama'ah dalam berjamaah afdal, itu lebih bagus 5 marrah sebagaimana yang sudah kita lewati penjelasannya. Wa qila, dan dikatakan, qila sighatu tad'ib, qila itu sighatu tad'ib, al infiradu afdal, mengerjakan salat tarawih al infirad secara sendiri itu afdal, itu lebih afdal, lebih bagus, lebih bagus kasairin nawafil, sebagaimana sholat-sholat nawafil yang lainnya. Sholat tarawih itu kan sholat mutlak di malam hari. Yang namanya sholat mutlak itu ya nawafilah, sunnah. Yang namanya sholat sunnah, bagusnya itu dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak ada sholat sunnah dikerjakan berjamaah kecuali sholat istisqa, sholat gerhana, kan gitu. Sholat malam dikerjakan sendiri-sendiri karena dia bagian daripada nafilah. Waqila, tapi itu kila ya, kila itu artinya sighatu tad'if. Sighatu tad'if itu maksudnya menunjukkan pendapat ini pendapat yang lemah, tidak kuat. Wa kila, tapi dikatakan juga in kana hafizan lil Qur'an aminan minal kasal wa lam yahtadil jama'atu bi takhallufihi. Nah, ada tiga hal itu. Kila dikatakan in kana hafizan lil Qur'an, kalau dia adalah orang yang hafal Al-Qur'an. Aminan minal kasal, dia adalah orang yang rajin. Amin tuh dia selamat, dia bebas dari rasa malas. Walam takhtalil jama'atu bitakhallufiha, dan tidak ada kecacatan jemaah kalau dia enggak sholat berjamaah. Maksudnya la takhtalil jama'atu, jamaahnya enggak kenapa-napa kalau dia enggak ikut ke masjid. Gitu. Artinya kan ada orang yang kalau mau sholat berjamaah nanya dulu, ustadz itu ikut enggak sholat? Nah gitu ya. Ustaz itu ikut gak? Enggak. Wah, itu banyak gitu ya. Itu banyak. Sampai sekarang banyak kayak gitu. Bukan bukan cuman soal ini. Bukan cuman soal jadi imam ya. Soal kajian juga sama. Di beberapa tempat tuh saya sering mengisi kajian rutin di beberapa masjid yang jatuhnya tuh saya badalin, ganti. Gitu. Jadi ustaz rutinnya gak datang. Karena umroh, karena waktu itu ya macam-macam sebabnya. Nah, itu pengurus masjid, jemaah yang udah banyak tuh jadi berkurang gitu. Karena orang datang tuh bukan majlisnya, tapi orang datang tuh karena ustadznya. Jadi ketika tahu itu ustadznya enggak diganti gitu, bukan diganti, berhalangan, yang hadir tuh saya begitu, kemudian wah itu jumlahnya berkurang tuh sekian persen gitu. Nah, kalau dia tidak seperti itu, dia hafidz Quran. Dia enggak malas dan dia bukanlah orang yang terpandang sehingga kalau dia enggak ke masjid, dia enggak ke musala, jemaah enggak ada masalah. Fal infiradu afdol, maka salat sendiri, salat tarawih itu lebih baik bagi dia gitu. Wa illa, tapi kalau tidak seperti itu, fal jama'atu, maka yang afdol itu adalah berjamaah. Artinya dia bukan hafidz Quran. Dia orang yang rada malas. Yang kalau sholat di rumah, sholat sih. Paling nyampe 2 rakaat udah malas tuh. Jangan nunggu sampai 8 ya. 2 rakaat beres aja, mengangkat lagi udah susah. Karena dia termasuk orang yang malas. Dan dia adalah orang yang, atau dia adalah orang tokoh yang kalau dia gak berjamaah, umatnya itu jadi juga malas berjamaah. Maka yang kayak gitu wajib harus bukan wajib, tapi afdolnya berjamaah gitu. Jadi ada 3 tuh kesunahan salat tarawih dilakukan sendiri, hafizan lil Quran, aminan minal kasal, lam tahtadil jama'atu bitakhallufihi. Fal infiradu afdal wa illa fal jama'atu, wallahu taala alam. Kita akhiri sampai sini ya. Faslun wa syara'itu sholat, syarat sahnya sholat. Jadi kalau kemarin syarat wajibnya sholat, insyaallah di episode akan datang kita baca syarat wajibnya sholat. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, di sini lumayan hujan, bukan lumayan hujan, hujan lumayan lama gitu ya. Jadi biasanya kalau hujan tuh repot, bocah tuh repot begini. Jadi kita akhiri sampai waktu kali ini berapa menit? 35 cukup. Insya Allah kita lanjut di episode akan datang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi nanti saya cantumkan link YouTube, link untuk mendownload buku saya yang judulnya Sejarah Tarawih. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman yang dirahmati Allah, para sarjana muslim, para kiai yang terhormat, para asatid, para tokoh masyarakat ajengan, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan saya, dalam penerjemahan saya, atau juga penjelasan yang saya jelaskan, saya dengan sangat minta dikoreksi. Baik koreksinya itu melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp dan juga Telegram. Sebagaimana saya sangat senang sekali sudah menerima banyak koreksi dari teman-teman yang mengikuti live atau juga mengikuti rekaman ini. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksi tersebut. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.